Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar, karena Ramadan adalah event khusus bagi seorang mukmin yang memiliki target untuk memiliki kedudukan tinggi di akhirat kelak. Karena sesungguhnya semua amaliah agama adalah bisnis akhirat, dan Allah mengadakan event-event khusus yang bisa menjadikan keuntungannya melambung berlipat ganda. Sebagaimana bulan Ramadan, dan terlebih seandainya kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sekali kita beramal semalam setara dengan 1000 bulan, alias setara dengan 83 tahun 4 bulan. Sehingga hendaknya setiap muslim menggunakan waktunya baik-baik, agar detik-detiknya tidak terlewat sia-sia. Antum Ramadan jangan tidur aja, duduk ngantuk, apalagi berbaring ngantuk, berdiri bisa ngantuk juga. Difullkan dengan aktivitas yang bermanfaat, dari mulai sahur sampai subuh, batas subuh, terus sampai malam, dan tidurnya dikurangi. Karena memang kelak puasa dan Quran akan mengatakan, puasa mengatakan Rabbi mana'tuhu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Ya Rab, dia telah menahan makannya, minumnya, syahwatnya. Antum buktikan betul-betul menahan ini semuanya, yang nanti puasa akan memberikan syafaat. Quran juga mengatakan Rabbi mana'tuhu al-layla. Ya Rab, aku telah menahan dia di waktu malamnya untuk baca Quran. Karena baca Quran dia tertahan tidurnya, sehingga malamnya dia tertahan. Antum tanya, saya malamnya menahan diri enggak untuk baca Quran, sehingga mengharapkan syafaatnya Al-Quran kelak di hari kiamat. Intinya Ramadan jangan disia-siakan. Harus betul-betul menghidupkan suasana hati, sadar penuh kita ini sedang di bulan Ramadan. Itu harus ada dalam suasana hati kita, sehingga jangan sampai kita kemudian melewatkan kesempatan begitu saja karena tidak sadar kalau dia sedang bersama dengan bulan Ramadan. Kita masuk pada pembahasan man huwal muwahhid. Siapa itu yang dikatakan dengan ahli tauhid? Setelah kita dulu juga telah dijelaskan sebelum ini adalah pembahasan tentang syirkun akbar, syirik akbar, juga tentang macam-macam tauhid, hakikat tauhid. Sekarang beliau ingin menegaskan lagi siapa itu yang dikatakan dengan muwahhid, sehingga jangan sampai kita salah mengaklaim bahwa kita telah merasa bertauhid padahal sejatinya belum bertauhid. Mari kita lihat dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainul dalam pembahasan kitab Al-Firqah An-Najiyah di sini. Silakan dibaca. Siapakah orang-orang yang bertauhid itu? Seseorang yang telah terhindar dari perbuatan syirik dengan ketiga macamnya tadi, yaitu tidak menyekutukan Allah dalam perbuatannya, tidak menyekutukan Allah dalam doa dan memohon, dan tidak menyekutukan Allah dalam sifat-sifatnya. Bila dia terhindar dari semua itu, maka dikatakan dia telah bertauhid yang akan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan dari Allah Ta'ala. Ya, terus? Kemudian, seseorang yang melakukan satu saja dari ketiga macam syirik di atas, maka dia tidaklah bisa dikatakan sebagai orang yang telah bertauhid. Tetapi, dia tergolong sebagai orang yang disebutkan di dalam firman Allah, walau asyraku lahabito'anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka akan habislah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Dan firman Allah, lain asyraf talayah baton na'amalu walatakunanna minal khosirin. Sungguh, jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu tergolong orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Kecuali kalau dia mau bertaubat, lalu membuang semua bentuk kesyirikan yang telah dia lakukan, yang telah dilakukan, maka dia pun akan menjelma menjadi orang yang benar-benar bertauhid. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertauhid, dan janganlah engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan engkau. Ya. Man huwal muwahhid. Siapa itu yang dikatakan orang yang bertauhid? Supaya kita tahu siapa itu ahli tauhid, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara ini deretan ahli tauhid. Hadil anwa al-thalatha minasyirki. Syirik yang tiga yang telah dijelaskan kemarin. Syirik apa itu? Kemarin syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma' sifat. Syirik yang tiga ini, man nafaha anillah, barang siapa yang dia telah menghilangkan total syirik yang tiga ini, dia tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, dia tidak menyekutukan Allah di dalam hal uluhiyah, dia tidak menyekutukan Allah dalam hal asma' sifat, maka dia telah fawahhadahu fi dhati wa fi ibadati wa du'ai wa fi sifati. Maka dia telah mentauhidkan Allah dalam zatnya, ibadahnya, doa dan ibadahnya, serta sifat Allah. Artinya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita jelaskan dulu, bahwa seseorang tidak dikatakan ahli tauhid kecuali menghimpun tiga tauhid yang telah dijelaskan para ulama kita. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' sifat. Ada yang membagi hanya dua aja. Yang dua ini sesungguhnya bicara tentang satu, yaitu tentang Allah Ta'ala. Dan rububiyah, asma' sifat, ini bicara tentang Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana seorang mukmin dia punya keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah Ta'ala berkaitan dengan rububiyah dan asma' sifat. Tapi keyakinan semata tidak cukup. Sebagaimana hanya amal saja enggak cukup. Antum tahu, salat wajib. Salat tata caranya dari takbir sampai salam faham, di luar kepala bacaannya juga demikian. Ning rasolat gimana? Hanya ilmu tok, hanya sekedar berilmu. Wow, saya kalau sholat tahu, bisa cerita dari panjang lebar, luas semuanya itu bisa cerita mendetail. Tapi orang sholat hanya ilmunya, hanya berilmu tentang sholat. Maka dia tidak dikatakan orang yang musalli, bukan dikatakan orang telah sholat, karena hanya sekedar tahu tentang sholat. Sama dengan pengetahuan dia tentang Allah. Kalau bercerita tentang Allah, masya Allah, bisa lihe dan ini mendetail. Tapi kalau sudah bagian dia action beramal, yaitu beribadah kepada Allah, enggak ada amalnya. Maka ini belum dikatakan bertauhid. Sehingga keyakinan dulu tentang Allah satu harus benar. Yang kedua, amaliah kita. Amaliah kita ini dalam bentuk ibadah yang harus totalitas ibadah kita hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun jenis ibadah yang kita arahkan kepada selain Allah Ta'ala. Seandainya ada 1000 jenis amal ibadah, sudah kita lakukan 999, lalu yang satu itu kita arahkan kepada selain Allah, yang satu itu membuat yang 999 ini semuanya mawut, remuk, hancur, tidak ada lagi nilainya, tidak ada lagi manfaatnya. Maka dikatakan oleh beliau, orang seperti ini adalah fawwal muwahhid, orang yang telah menetapkan 3 hal tauhid tadi dan menghilangkan total 3 jenis syirik itu. Itulah yang dikatakan ahli tauhid, alladzi tashmulu kulla fadail al-khasah bil muwahhidin, yang dia akan mendapatkan semua keutamaan tauhid yang hanya diberikan kepada ahli tauhid. Semua keutamaan tauhid yang telah kita pelajari kemarin, ada fadailu tauhid, apa aja itu keutamaan tauhid? Apa di antaranya keutamaan tauhid? Diampuni dosanya. Apalagi? Masuk surga tanpa hisab. Semua? Semua ahli tauhid masuk surga tanpa hisab? Orang yang ahli tauhid masuk surga mutlak. Tapi masuk surga itu dalam beberapa keadaan, ada yang tanpa hisab, ada yang dengan hisab tanpa adab, ada yang kemudian dihisab dan diadab, baru kemudian dikeluarkan dari neraka masuk surga. Apalagi keutamaan tauhid? Syaitan manusia keutamanya, apalagi keutamanya? Diampunkan masuk surga, terus diberikan keamanan di dunia dan di akhirat, terus mendapatkan petunjuk, hidupnya paling lurus. Sebabnya semakin sempurna tauhidnya, hidupnya semakin lurus, semakin ibaratnya lencangnya itu semakin lencang. Jadi kalau tauhidnya itu ada cacatnya, beloknya ada belok-belok, melewat-melewat, tapi kalau tauhidnya sempurna, lencang, sehingga dia orang paling lurus petunjuknya. Apalagi dijanjikan kekhilafahan, ini kekuasaan di dunia. Apalagi ya dia merasa aman dan seterusnya. DSB dan saya bingung, banyak, masih banyak, dan sisanya banyak DSB. Kemudian beliau katakan, waman asbata naw'an minha fala yakunu muwahhidan, barang siapa yang dia hanya menetapkan satu di antara jenis 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, dia hanya menetapkan satu di antara 3 ini, maka dia tidak dikatakan ini ahli tauhid. Dia hanya mentauhidkan rububiyah saja, maka tidak dikatakan ahli tauhid. Orang mentauhidkan uluhiyah tapi tidak mentauhidkan rububiyah, mungkin enggak? Mungkin enggak? Orang mentauhidkan Allah uluhiyah tapi enggak mentauhidkan Allah rububiyah, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin atau enggak? Gimana penjelasannya? Kenapa? Otomatis kenapa? Udah include. Kenapa? Kenapa Yusuf kemarin? Orang yang udah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah udah pasti mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Kenapa? Gimana? Gimana? Kenapa? Gimana? Yang menjawab? Ada yang menjawab? Ah, Sidik. Ivan. Seandainya masih ada keyakinan bahwa pemilik rupiah dan asma wa sifat selain Allah, maka dia tidak akan mentauhidkan uluhiyah Allah. Kenapa? Karena seandainya dia masih berkeyakinan bahwa pemilik rububiyah dan asma wa sifat itu ada selain Allah, maka dia tidak akan mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Kenapa? Tuh muter lagi. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa pemilik rububiyah dan asma wa sifat hanya Allah. Meloncat. Kemarin udah kita ulang-ulangi terus. Yang berhak untuk disembah itu yang punya rububiyah dan asma wa sifat. Yang tidak punya ini enggak mungkin, dia tidak layak disembah dan bukan sembahan yang sebenarnya. Kalau dia menyembah Allah, berarti dia sudah meyakini betul bahwasanya Allah itu pemilik rububiyah dan asma wa sifat. Kalau dia sudah mentauhidkan Allah, artinya menjadikan Allah satu-satunya. Kan tauhid itu kan menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Maka dia telah punya keyakinan hanya Allah satu-satunya pula yang hanya memiliki rububiyah dan kesemuraan sifat. Seandainya ada selain Allah yang diyakini punya rububiyah dan kesemuraan sifat, maka tidak mungkin dia akan mentauhidkan Allah di dalam hal uluhiyah. Kenapa? Karena syarat disembah itu memiliki rububiyah. Karena berarti dia punya keyakinan ada sembahan lain yang layak disembah. Enggak mungkin berarti dia mentauhidkan Allah. Kalau sudah mentauhidkan berarti sudah menghilangkan semuanya. Meyakini enggak ada yang lain selain Allah yang punya rububiyah dan punya kesempurnaan sifat. Oleh karena itu selalu Allah ketika bicara tentang segala sembah selain Allah, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yata'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kenapa batil, ikhwan? Ya, karena tidak punya rububiyah dan tidak punya kesemuraan sifat. Sekali lagi, semua bantahan Al-Qur'an kalau antum perhatikan nanti, setiap Allah merinci kenapa mereka sembahan yang batil, pasti hujahnya Allah itu mereka itu tidak memiliki rububiyah dan mereka tidak memiliki kesempurnaan sifat. Demikian pula ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, kenapa Allah sembahan yang hak, karena Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Tidak ada selain Allah yang punya itu. Pasti antum akan dapatkan rinciannya seperti itu. Insyaallah seperti itu. Cari ayat yang membantah sesembahan selain Allah, kemudian Allah pakai ujah pasti seputar itu. Orang yang mereka masih menetapkan mereka menetapkan salah satu di antara jenis tauhid yang tiga itu, mereka belum dikatakan muwahhid. Bal yang tiku alihi qauluh, bahkan yang akan berlaku pada mereka itu adalah firman Allah Ta'ala ayat tentang syirik. Berarti dia belum tauhid, artinya masih dia menyekutukan Allah Ta'ala. Maka yang berlaku adalah walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar-benar amal mereka akan hancur. Apa mereka lakukan, dia akan hancur. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan seandainya engkau ya Muhammad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hancur semua amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau akan termasuk orang yang rugi. Sebaik apapun orang, kalau dia melakukan syirik, akan hancur semuanya. Akan hancur semuanya. Sebaik apapun orang, ada enggak yang lebih baik orang daripada Nabi SAW? Orang yang lebih baik, kalau lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW? Ada enggak? Enggak ada. Tapi seandainya Rasulullah SAW orang yang terbaik, seandainya Rasulullah SAW itu orang yang terbaik, itu menyekutukan Allah, maka Allah tidak peduli baiknya kayak apa manusia perbuatannya. Kalau dia musyrik menyekutukan Allah, semua amalnya akan hancur. Maka jangan bilang yang penting adalah hubungan sosial saja dengan masyarakat. Itu adalah amal saleh, dia pasti akan masuk surga. Yang penting jadi orang baik. Orang baik bagaimana? Baik itu kalau menurut Islam, satu, baik dengan Allah, yang kedua baik dengan masyarakat. Maka dikatakan orang saleh itu pertama saleh dengan Allah, kedua saleh dengan orang lain. Itu demikian orang saleh. Dan sungguhnya saleh kepada orang lain itu cerminan dari salehnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang saleh dengan manusia, belum tentu saleh dengan Allah Ta'ala. Karena orang melakukan kebaikan itu motifnya macam-macam. Orang melakukan kebaikan motifnya macam-macam. Yang Allah nilai itu yang motifnya adalah karena menyembah Allah. Makanya ketika Allah bicara tentang amaliah-amaliah seperti puasa, qiyam Ramadan, kemudian menghidupkan Lailatul Qadar, itu selalu kalimatnya apa? Man shoma. Terus gimana? Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa yang menggerakkan puasanya apa? Imanan, iman. Yang menggerakkan puasanya adalah keimanan dia. Karena dia adalah orang yang meyakini Allah, yang beriman kepada Allah, yang mengagungkan Allah, sehingga yang menggerakkan dia puasa iman. Apa ada orang yang mereka menggerakkan, yang menggerakkan puasa mereka bukan karena iman? Ada. Pengen langsing puasa, sehingga yang menggerakkan dia puasa itu karena pengen langsing, pengen badannya enggak gembrot, pengen badannya dia bisa lebih ramping. Ini sama amalannya puasa, tapi yang menggerakkan bukan iman. Sedekah, ada yang sedekah yang menggerakkan iman, ada sedekah yang menggerakkan bukan iman. Yang akan dinilai Allah yang imanan wahtisaban, dan dia hanya mencari wajah Allah, mencari pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Maka baru kemudian amalnya itu betul-betul akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau sekedar beramal baik tapi yang menggerakkan bukan imanan wahtisaban, maka tidak akan dinilai amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau amal baik tapi tidak tegak di atas tauhid, maka juga tidak akan bermanfaat amal tersebut bagi dia. Wa in taba wa nafas syarika, kalau dia bertaubat dan dia pun membersihkan syirik ma Allah, dan dia meniadakan syirik kepada Allah Ta'ala, ini tidak menyekutukan Allah sama sekali. Dia pernah musyrik, kemudian dia bertaubat dan dia tidak menyekutukan Allah lagi. Fayakunu minal muwahidin. Orang seperti ini akan masuk dalam golongan orang-orang yang muwahid. Para sahabat dulunya adalah rata-rata mereka musyrik, penyembah berhala. Kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka yaitu mentauhidkan Allah, jadilah dia ahli tauhid. Karena taubat akan menghapuskan dan menghancurkan semua sebelumnya, apapun jenis dosa yang dilakukannya, apakah itu syirik, kufur, nifak, kemudian maksiat, semuanya kalau taubat akan terhapus. Maka Allah memerintahkan taubat kepada semua kalangan. Di dalam surat Al-Furqan, apa kata Allah Ta'ala tentang orang-orang yang musyrik, yang membunuh, yang berzina? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq wa la yasnun. Orang-orang ibadur rahman itu orang yang mereka tidak musyrik, tidak membunuh, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Orang yang melakukan syirik, membunuh, kemudian berzina, maka mereka akan dilipat gandakan siksaannya, dan mereka itu akan ini dikekalkan di dalam azab Allah yang hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubattilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang mereka bertobat, beriman, beramal saleh, dia bertobat lalu syiriknya, kufurnya diganti dengan iman, kemudian dia beramal saleh, maka setiap keburukan yang pernah dia lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga orang yang bertobat, yang dulu dia waktu jahiliyah itu melakukan perbuatan syirik, kufur, nifak atau yang lainnya, dan dia juga punya kebaikan-kebaikan, sedekah yang lainnya, kata Nabi ketika ada orang musyrik yang masuk Islam, katanya apa? Aslamta ma'a ma'aslafta. Kamu masuk Islam bersama dengan apa yang telah berlalu dari amal kebaikan kamu. Masuk Islamnya dia menghapuskan semua perbuatan buruknya, dan setiap keburukan yang dia taubati Allah ganti dengan kebaikan. Kebaikan yang dulu dia miliki direkap semuanya oleh Allah Ta'ala. Ini keutamaan Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang pemilik karunia yang sangat agung. Maka beruntunglah orang mereka bertobat. Bukan sekedar terhapus dosanya, dosanya dihapus, setiap keburukan yang dia taubati diganti menjadi kebaikan, kemudian kebaikan yang dulu dia lakukan itu direkap oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan. Sehingga bukan mulai dari nol, artinya menjadi putih bersih baru mulai kalkulasinya mulai setar saat itu, enggak. Ada kebaikan yang dihitung oleh Allah Ta'ala dari yang dulu. Ini adalah termasuk kemuliaan Allah, termasuk diantara ini maha karimnya, dermawannya, ini maha mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian antum lihat orang kafir Nasrani, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah tegaskan akidah seperti ini kafir, kalau tidak bertobat neraka tempatnya. Kecuali kemudian di akhir ayat Allah katakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah? Seandainya yang tadinya dia berkeyakinan Allah punya anak, Allah satu di antara yang tiga, itu dia bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, pasti akan Allah berikan taubat. Kemudian ketika Allah bicara tentang orang munafik, bagaimana orang munafik itu? Innal munafikina fit darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Illa man illa ladina tabu wa aslahu. Kecuali orang mereka bertaubat dan mereka memperbaiki ini amaliyahnya. Sani orang munafik ini yang diancam di dasar neraka, lalu dia bertaubat, maka dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah bicara tentang para pembantai wali-wali Allah dalam surat Al-Fajr, bagaimana? Al-Furuj. Hah? Al-Furuj. Iya, surat Al-Furuj. Surat Al-Buruj, bagaimana? Bunyinya yang tentang itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah membantai, membunuh, membakar hidup-hidup orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Semalam ya tubu, kemudian mereka tidak bertobat. Kata Al-Hasan Al-Basri, Seandainya mereka itu habis membantai wali-wali Allah, membakar wali-wali Allah itu, lalu bertaubat, itu akan diterima taubatnya Allah Ta'ala. Akan diterima taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bicara tentang ini orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas dirinya, telah melampaui batas, telah melakukan maksiat, tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampunkan semua dosa kalau kalian bertaubat kepada Allah. Allah itu zat yang maha pengampun. Lagi Allah zat yang mengampunkan segala dosa. Sehingga siapapun yang mereka kemudian berbuat dosa lalu mereka bertobat, dosanya apapun akan diampunkan Allah Ta'ala. Ya Ibn Adam, Lau anna dhunubaka anana sama. Wai anak Adam, seandainya dosanya itu sampai sundul langit, seandainya dosa kalian itu sampai sundul langit, kata Allah, ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. Lalu Anda istighfar, Anda minta ampun kepada Allah, akan aku ampunkan dan aku tidak peduli tentang dosa Anda. Ini adalah apa yang Allah sebutkan berkaitan dengan ini pengampunan Allah terhadap dosa-dosa manusia. Makanya seorang hamba tidak putus asa dari ampunan Allah, terus dia berharap. Dia senantiasa harus kembali kepada Allah. Betapapun sudah sangat jauh lari dari Allah, kembalilah kepada Allah, Allah akan terima. Allah akan terima. Maka wa in taba, kalau dia itu bertobat dan dia itu wan nafas syarika ma Allah dan menolak semua, meniadakan semua sekutu bagi Allah, fayakunu minal muwahidin. Allahumma ja'alna minal muwahidin. Ya Allah, jadikan kita ini termasuk orang-orang yang muwahid. Amin. Wala taj'alna minal musyrikin. Dan jangan jadikan kami-kami ini, kita-kita ini orang-orang musyrik. Amin. Ini adalah, ini bagaimana hakikat yang dikatakan orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat pembahasan berikutnya, yaitu asyirkul asghar wa anwa'uh, syirik kecil dan macam-macamnya. Baca. Syirik kecil adalah perbuatan syirik yang akan mengantarkan kepada syirik besar, di mana perbuatan itu sendiri belum tergolong perbuatan ibadah. Terus? Pelaku perbuatan syirik kecil tidak dianggap keluar dari Islam, tetapi dikatakan dia telah melakukan dosa besar. Ya. Yeah. Perbuatan. Ya. Yeah. Asyirkul asghar wa anwa'u, syirik kecil dan macam-macamnya. Para ulama membagi ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, dalam rangka untuk bisa, dalam rangka untuk membedakan konsekuensi hukum dari masing-masing ini perbuatan tersebut. Yang kalau syirik akbar itu sudah mengeluarkan dari Islam, syirik asghar belum. Syirik akbar itu menjadikan pelakunya halal darahnya, syirik asghar tidak. Syirik akbar itu ini dia terancam kekal di dalam neraka, syirik asghar tidak. Ini adalah syirik akbar itu membatalkan semua amal yang dia lakukan, syirik asghar membatalkan amal yang sedang dia lakukan. Kalau syirik akbar semua amal. Ini di antara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah kullu wasilatin, semua wasilah, semua wasilah, semua perantara, yumkinu antu addi ila syirkil akbar. Syirik kecil adalah semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Pakai jimat itu termasuk syirkun asghar, kecuali kalau dia telah meyakini jimatnya itu punya kesaktian khusus, sumber kesaktiannya pada jimatnya itu menjadi syirkun akbar. Bersumpah atas nama selain Allah, syirik asghar, kecuali kalau dia punya keyakinan yang dijadikan sumpah itu adalah betul-betul punya keagungan sebagaimana Allah Ta'ala, menjadi syirkun akbar. Syirkun asghar itu adalah semua wasilah yang bisa menjatuhkan ke dalam syirkun akbar. Walam tabluh ratbatal ibadah, tapi belum sampai pada tingkatan ini ibadah, yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Ini adalah syirkun asghar. Dia namanya digelari dengan syirik, tapi bukan syirkun asghar, bukan syirkun akbar. Yang dinamai syirik tapi belum sampai pada tingkatan syirkun akbar, maka dikatakan syirkun asghar. Kufur juga demikian, dinamai kufur, namanya kufur tapi belum pada tingkatan kufur akbar. Contoh kufur nikmat, dinamai kufur tapi ini kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Orang maksiat ini kufur nikmat. Kufur, namanya kufur, tapi belum dinamai kufur. Ini kufur yang besar. Kemudian membunuh seorang muslim dinamai dengan kufur, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Sehingga ada perbuatan, namanya itu syirik, namanya itu kufur, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Maka kemudian disebut dengan istilah syirkun asghar, syirkun, kemudian kufrun asghar, nifak amali, nifak amal. Sehingga ini harus tahu pembedaan seperti ini. Karena kalau tidak dibedakan, antum bisa menjadi takfiri, bisa menjadi orang yang ini gampang mengkafirkan orang dengan tidak melihat jenis perbuatan yang dilakukannya tersebut. Wala yukhriju fa'ilahu minal Islam, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya dia masih dianggap muslim, tapi walakinnahu minal kabair, tapi perbuatan itu adalah termasuk al-kabair, sehingga pelakunya adalah orang mereka melakukan perbuatan al-kabair. Terus, perbuatan-perbuatan yang termasuk syirik kecil ialah: 1. Riya, melakukan suatu perbuatan bukan karena Allah. Misalnya seorang muslim melakukan sholat karena Allah, tetapi dia membaguskan sholatnya itu agar dipuji orang. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyakmal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahadan. Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Pada hari kiamat kelak, ketika memberi balasan terhadap amal-amal manusia, Allah berkata, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu ketika di dunia amal perbuatanmu kamu tujukan. Lihatlah, apakah kamu mendapatkan balasan pahala dari mereka? Iya. Kita lihat sekarang macam-macam syirkun asghar, macam-macam syirik kecil. Yang pertama, riya ul yasir, riya yasir. Ada riya ghalib, ada riya yasir. Ada riya tebel, riya parah, riya tebel, ada riya tipis. Riya tebel itu riyanya orang munafik. Yura'unan nas, yang orang munafik itu riaknya dari awal sampai akhir, enggak ada ikhlasnya, semuanya riak. Agamanya itu dibangun di atas pengen dilihat orang. Maka bagi orang-orang munafik itu sholat yang paling berat itu maghrib sama isya sama subuh. Kenapa ya kawan? Ya zaman dulu belum ada listrik, belum ada petromak, belum ada lampu-lampu gebiar-gebiar, gelap. Isya gelap, subuh gelap, sehingga orang tidak dikenali dengan jelas. Siapa fulan-fulannya enggak dikenali dengan jelas. Sedangkan orang munafik itu pengennya dia dilihat, dikenal, karena dia pengen menipu orang kilo setorai. Dia pengen setorai, pokoknya raine ketok, awake ketok, setor awak. Sehingga dia adalah dihitung bagian daripada mereka. Sehingga ketika dia tidak kelihatan badannya, tidak kelihatan jasadnya, tidak kelihatan mukanya, maka ini berat bagi dia, sangat berat. Karena motivasinya enggak ada, pendorongnya enggak ada. Orang itu semangat kalau ada yang bisa dinikmati. Ada yang bisa dinikmati. Sehingga makanya motif itu macam-macam. Ada orang datang pengajian motifnya akhwat. Yang akhwat motifnya ikhwan. Sehingga pokoknya kalau si fulanah datang, semangat datang. Kalau fulanah enggak datang, malas. Karena yang dicari itu. Demikian juga orang mencari, ya ini masa mencari ketenaran. Yang kalau dia dapat itu dia semangat. Kalau enggak dia loyo, dia ngeluk-ngeluk. Ah, motifnya macam-macam. Maka seorang mukmin motifnya adalah karena Allah Ta'ala. Imanan wahtisaban. Yang menggerakkan itu adalah karena cahaya iman dan ini ihtisab. Semata-mata hanya berharap apa yang menjadi janji-janji Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, riya ghalid itu adalah agamanya orang munafik. Orang mukmin terkadang terkena penyakit riya ini. Sehingga munculnya itu di tengah jalan, munculnya itu ya ini sewaktu-waktu, munculnya itu di sebagian amal dia. Bukan dari semua amal dia riya terus. Ini adalah riyanya munafik. Tapi seorang mukmin terkadang kena penyakit ini. Dan ini berkaitan dengan dha'ful iman, kelemahan iman seseorang. Apa itu riya yasir? Atasannu lil makhluk. Dia berbuat karena makhluk. Dia beramal karena ini makhluk. Seperti umpamanya kal muslim alladhi ya'malu lillah. Ada seorang muslim yang beramalnya itu adalah amalnya itu harusnya itu adalah untuk Allah Ta'ala. Wa yusalli atau salat, salatnya itu adalah untuk Allah Ta'ala lillah. Walakinnahu, tetapi tahu-tahu ada orang lihat dia, apalagi yang lihat itu punya hubungan khusus, apa bosnya, apa calon mertua, atau diharapkan menjadi mertua, atau diharapkan apanya, hartanya, atau diharapkan menjadi karyawannya, sehingga hatinya berubah, akhirnya dipepe. Yuhassinu salatahu, akhirnya dibagus-baguskan salatnya itu, dibagus-baguskan salatnya itu dengan harapan dia mendapatkan pujian dari orang yang diharapkan memuji tersebut, walaupun belum tentu orangnya memuji, kadang malah muntah, kadang malah muak lihat yang gitu. Tapi yang jelas dia punya niatan untuk mendapatkan pujian dari orang yang diharapkan tadi itu. Yuhassinu salatahu wa amalahu liyamdahahu nas, agar manusia memuji dia. Maka motifnya adalah dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akhwafa faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Rabbnya, barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Rabbnya. Pertemuan dengan Allah itu ada dua. Ada liqa yang am, ada liqa yang khas, ada liqa yang umum, ada liqa yang khusus. Kalau bertemu, semuanya akan bertemu kepada Allah Ta'ala. Karena pertemuan itu ada liqa yang am, ada liqa yang khas. Liqa yang am artinya semua hamba pasti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia orang mulia atau dia orang hina, akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Wahai manusia, anda itu adalah orang yang sedang beramal. Anda ini orang yang sedang beramal. sedang berbuat, bekerja. Famulaqih, pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katham. Wahai manusia, Anda itu sedang, Anda adalah orang sedang beramal, bekerja, berusaha menuju Rabbmu, dan pasti nanti Anda akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini pertemuan umum. Pertemuan umum. Maka berikutnya apa ayatnya? Setelah itu, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katham famulaki. Ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma man utiya kitabahu bisya wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa isla sa'ira. Setelah itu, pertemuan itu, ada orang yang nanti menerima rekap catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, tanda dia mendapatkan yaitu kebaikan di dalamnya. Orang seperti ini dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Ada orang menerima kitab catatan amalnya dengan balik punggung, artinya dia betul-betul gak mau lihat kitabnya dan tahu dia itu adalah orang yang akan sengsara dengan kitab tersebut, sangat buruk isi kitabnya itu. Dia pun mengatakan, aduh celakalah kami. Kenapa dia seperti itu? Dulu di dunia dia hanya bersenang-senang dengan keluarganya, hanya liha-liha, hanya santai-santai, budek dengan adzan, kemudian budek dengan ajaran Islam, dengan tuntutan agama, dia nggak perhatikan semuanya. Ini pertemuan umum, semuanya kita akan ketemu, baik ketemu menyenangkan atau ketemu tidak menyenangkan. Sedangkan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbi, adalah liqa' yang khas, yang khusus, liqa' pertemuan yang khusus, pertemuan yang dia diridai oleh Allah, dan dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah ridha dengan dia, dan dia ridha dengan Allah Ta'ala. Pertemuan yang menjadikan dia itu mendapatkan nikmat yang berlimpah. Di antaranya adalah pertemuan di jannah, dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah, dan seorang mukmin itu menyimpan kerinduan pertemuan dengan Allah Taala. Seorang mukmin itu ada kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah katakan, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at." Wahai orang ini, barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, artinya pertemuan yang betul-betul dia merindukan pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Di dunia ini ada hamba-hamba Allah yang memahami Allah, yang mengerti Allah, yang dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga dia sangat menikmati amal-amal yang disuruhkan Allah Ta'ala. Wahai orang yang ada kerinduan bertemu dengan Allah, hari pertemuannya dengan Allah itu pasti akan terjadi. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan Anda khawatir, jangan Anda ragu-ragu. Hari pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi, tapi bukan sekarang di dunia ini. Besok masih kelak di yaumul akhir. Maka sabarkan diri Anda untuk taat terus, ngikuti terus apa yang dipandu oleh Allah, ngikuti panduan Allah terus sampai nanti ketemu dengan Allah Ta'ala. Jangan tertipu syaitan, jangan tertipu dunia. Inna wa'dallahi haq. Wahai hamba Allah, janji Allah itu hak, janji Allah itu benar, tidak tipu-tipuan, tapi betul-betul benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan tertipu dunia, jangan tertipu syaitan dalam mentaati Allah, karena ini akan membelokkan arah Anda sehingga Anda menjadi tidak lagi bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, falyakmal amalan saliha, maka dia pun akan beramal dengan, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Maka adalah dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya kepada siapapun. Jadi dia hendaknya beramal dengan ikhlas, bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dan dia ittiba sesuai dengan sunnah Nabi, sebagaimana perkataan Fudail bin Iyadh ketika menerangkan ayat huwalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara anda yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, bukan ayyukum aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya. Akeh tok kalau itu gombali mukio, itu hanya akan dibuang aja. Setor blak-bluk, tapi gombal semuanya. Ngadai sakarung tapi gombal semuanya. Dikeluarkan itu gombal semuanya. Maka dibuang semuanya gombal yang ada itu. Bukan banyak-banyakannya. Kalau banyak boleh bagus, tapi harus berkualitas. Benernya. Yang dituntut adalah benernya amalan tersebut. Antum ujian kasih lembar jawaban, ada 10 lembar jawaban. Antum karang sampai kebak bolak-balik 20 halaman, 10 lembar penuh full. Tapi jawabannya gladrah ngoyoworo, enggak nyangkut belas dengan soal yang ditanyakan. Bagaimana tuh? Nilainya kira-kira bagaimana? Ya, ndol sampai ndol 20, ndol jadi 20. Nilainya berapa? Ya ndol, antum jajar ndol tekan 20, ya ndol. Enggak ada nilainya. Tapi walaupun anda jawabnya cerut, benar, tapi benar semuanya, walaupun inti cerut, bisa 100. Sehingga para ulama kita ingatkan, iqtisadu fil sunnah khairun min istihadin fil bid'ah. Sederhana dalam urusan sunnah lebih baik dibandingkan dengan yaitu dia bersungguh-sungguh nanti kemeringat, dia korbankan segala macam, tapi itu perkara bid'ah. Sampai jam 3. Melek meripati sampai jam 3 karena acara yaitu ritual agama. Tapi bid'ah. Bar merem subuhnya 12 terus, 12 enggak subuhan. Sudah bid'ah, subuhnya ketinggalan, akhirnya hancur-hancuran semuanya. Maka seorang beramal itu mesti harus perhitungan. Jangan hanya sekedar gedabiah banyaknya, tapi yaitu harus dipikirkan kualitasnya. Kualitasnya. Antum buat makanan mau disajikan, disuguhkan sebanyak-banyaknya, tapi rainak kabeh. Kayak telek semuanya, enggak enak. Mending sedikit tapi jos, sehingga betul-betul dia bisa bermanfaat. Sehingga yang dipikirkan pertama adalah kualitas amalnya itu bagaimana diterima oleh Allah Ta'ala. Kata Fudail bin Iyadh, ini ahsayukum ahsan amalan, itu akhlasukum wa aswabukum. Yang paling ikhlas di antara kalian dan yang paling benar aswab. Ikhlas itu apa? Makana lillah. Ikhlas adalah semua yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Ikhlas yaitu semua yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassawab, adapun sawab, makana ala sunnah, yaitu amal yang dilakukan di atas sunnah. Amal dilakukan karena itu dengan itibak di atas sunnah. Ada contohnya, ada dalilnya. Kemarin untuk kita dibilang itibak ada 6 unsur. Apa ikhwan? Satu, waktu, terus jenis terus kadar terus tempat terus apa Yusuf? Jumlah, kadar, volume, bodoh. Apa lagi? Sebab, jenis, kadar, kaifiyah, waktu, tempat, apa? Sebab, jenis, kadar, kaifiyah, waktu, tempat. Sekarang yang sebab, contohnya gimana? Ngapain? Salat Id. Terus ngopo? Piye? Salat Id gimana maksudnya? Ya, sebabnya itu hari raya Id, terus Nabi juga melakukan waktu. Ya, terus gimana? Salat Id kok recep? Enggak ada itu. Gimana? Contohnya yang lain gimana? Hah? Berbuka gimana? Itu apa itu? Sebab. Ya, melakukan amal sebabnya apa di antaranya itu? Antum tahu-tahu sholat 100 rakaat. Mempeng sampai bonyok 100 rakaat. Ditanya sebabnya apa kamu sholat 100 rakaat? Sebab malam Jumat kliwon. Ya ini gak ada tuntunannya, gak ada. Kenapa gak ada tuntunan malam Jumat kliwon kon sholat ping 100 rakaat? Gak ada. Sebabnya salah. Sebab yang benar itu sholat 2 rakaat masuk masjid. Itu namanya sebabnya tahiyatul masjid. 2 rakaat sebelum dan sudah sholat wajib. Di antaranya ada namanya qobliyah ba'diyah. Sebab ada sebabnya benar. Terus yang kedua, jenis apa itu? Contohnya apa? Puasa. Puasa apa? Jenisnya puasa mutih, merawat. Gimana? Jenisnya contohnya apa, Ikhwan? Hah? Ya, korban. Korban itu jenisnya apa? Bahimatul an'am, sapi atau kerbau atau kambing atau unta. Raiso korban nganggo doro, walaupun dia juragan doro, nggak bisa, jenisnya nggak masuk. Dia harus pakai diantara salah satu diantara hewan-hewan tadi. Ini namanya, ini adalah jenisnya harus sama. Yang ketiga, kadar atau jumlah. Gimana contohnya? Ya, jumlah, kadar, ya sholat subuh ya 2 rakaat, isya 4 rakaat, sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Terus yang keempat, kaifiat. Bagaimana tata caranya harus sesuai sholat, ya dari takbir sampai salam, urut semuanya, wudu juga dari cuci tangan sampai kemudian cuci kaki, itu adalah urut, gak boleh dibalik-balik kaifiat dalam beribadah. Kemudian, apalagi? Waktu. Waktunya, contohnya ya sholat harus masuk waktunya, haji pada waktunya, semuanya pada waktunya. Tempat, ya pada tempatnya, haji di Mekah, kemudian itikaf, ya di masjid, bukan itikaf di kamar, kamar sendiri sambil ngemil terus. Itikaf ya di masjid. Nah, itu udah semuanya berkaitan dengan masalah itibak, memenuhi 6 perkara tadi. Nah, orang yang mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dia ini beramal saleh, yaitu beritibak, dan dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, yaitu dia ikhlas, yaitu betul-betul dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah taala. Terus kemudian sabda Nabi, inna akhwafa ma akhwafu alaikum, di antara yang sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Yaitu apa? Ar-riya. Riya. Riya sum'ah itu sama. Tapi dibedakan dari sisi jenis perbuatannya, tapi maksudnya disebut riya ya termasuk sum'ah. Kalau riya itu dari ro'ah, berkaitan dengan mata melihat, action, action perbuatannya yang membuat orang memuji dia, itu riya. Kalau sum'ah itu berkaitan dengan apa yang dinikmati oleh telinga, sehingga orang memuji dengan suara yang dikeluarkannya itu. Ah, ini semuanya masuk dalam bab riya. Yaqulullah yaumal qiyamah, dari kiamat kelak Allah akan mengatakan, idza jazan nas, ketika Allah membalas pada manusia, membalas pihak malihi, membalas amal-amal mereka, apa yang Allah katakan kepada orang yang murai, orang-orang yang riya, idhabu ilal ladina turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Silahkan kalian wahai orang-orang yang riya, pergilah kamu kepada yang kamu dulu inginkan pujiannya itu ketika di dunia dulu. Fanduru, perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisinya. Ikhwan fillah, menginginkan apa yang ada di manusia itu rugi. Rugi. Karena yang kita inginkan itu miskin. Miskin. Antum ada bos gede, bos besar dengan orang miskin. Kemana nolehnya? Nolehnya ke sini atau ke sini? Hah? Ke sini atau ke sini? Ke sini. Ada bos gede, ada orang miskin. Antum, yang antum toleh yang mana yang tuharapkan itu? Hah? Di bos. Bos gede. Bukan yang miskin. Antum mengharapkan yang miskin. Ya gak akan keluar apa-apanya. Wong miskin namanya miskin. Ya gak punya apa-apa. Maka mengharapkan itu yang bisa memenuhi semua apa yang antum harapkan. Itu Allah Ta'ala. Makanya orang riya itu dha'ful iman. Imannya lemah. Kenapa? Seakan-akan hilang itu gambaran Allah dari dia. Sehingga dia pun tujukan kepada manusia yang miskin. Padahal manusia itu miskin, gak punya apa-apa. Pelit, sifatnya bakhil, beda dengan Allah Ta'ala. Allah akan memberikan kepada kita lipatan yang tidak terhingga dari amal yang kita lakukan tersebut. Maka adalah seorang dia betul-betul mengarahkan amalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memang Allah itu ghaib, sedangkan yang di depan mata kita ini zahir, syahadat, yaitu kelihatan mata, ini yang kemudian membutuhkan iman. Maka kalau semuanya itu serba ketok moto, orang kafir akan beriman semuanya. Yang membedakan mukmin dan kafir itu karena perlu butuh keimanan itu, karena memang tidak kelihatan oleh indera, tidak bisa diindera, sehingga membutuhkan adanya keimanan dalam hati dia. Allah akan mengatakan seperti itu kepada mereka, dan pasti mereka tidak akan mendapatkan balasan apapun dari manusia. Maka tingkat keikhlasan itu sesuai dengan kadar iman. Kadar iman. Dan kelezatan dia dalam merasakan amaliyah, amaliyah agama sesuai dengan kadar iman juga. Semakin dia imannya mantap, maka dia semakin bisa merasakan lezatnya, yaitu amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan tetapi bisa saja bersumpah dengan nama selain Allah ini menjadi syirik besar bila orang yang bersumpah tersebut berkeyakinan bahwa sang wali yang menjadi sasaran sumpahnya itu mampu menimpakan bahaya atau dirinya, bahaya atas dirinya kalau dia bersumpah dusta dengan namanya itu. Ya. Yang kedua diantara jenis syirkun asghar adalah al-halfu bi ghairillah. Ini bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inal syirik, syiriknya syirik asghar. Sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau disebut nama Rasulullah jangan lupa untuk ikut senantiasa berselawat. Karena kata Jibril, raghima anfu rajulin, gimana? Ada tiga. Raghima anfu rajulin. Satu. Hah? Man atraka abawaihi au kilaihima, ahadihima falam yudkhilahu al-jannah. Satu yang didoakan Jibril sengsara, binasa, terhina adalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu di antara keduanya, tapi mereka tidak menyebabkan dia masuk surga, alias anak ini menyia-nyiakan baktinya kepada orang tua. Maka dia pun menjadi anak durhaka sehingga keberadaan orang tua tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka dia. Padahal dia punya sebab yang bisa mengantarkan ke surga, yaitu kedua orang tua. Yang kedua, man adraka Ramadan falam yukfar lah. Orang yang Allah berikan kesempatan ketemu Ramadan, ternyata dia tidak melakukan amal-amal yang menyebabkan Allah memberikan ampunan kepada dia. Rugi orang seperti ini, sengsara. Sampai Ramadan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Yang ketiga, man dzukirta indahu, orang yang disebut namamu di sisinya, falam yusalli alaik, tapi dia tidak berselawat kepada engkau. Maka membiasakan mendengar kalimat Rasulullah SAW, nama Muhammad, nama beliau, menyebut lalu berselawat kepada beliau, Allahumma salli alaih atau sallallahu alaihi wasallam. Al-halfu bi ghairillah, itu bersumpah atas nama selain Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Syirik di sini maksudnya syirkun asghar. Waqad yakunu al-halfu bi ghairillah min asyirkil akbar, terkadang syirik kepada Allah atau bersumpah atas nama selain Allah itu menjadi syirkun akbar. Kapan itu? Wadzalika idza taqada al-halifu annal waliya law tasarrafa yadhurruhu idza halafa bihi kadiban. Jadi kalau dia punya keyakinan bahwa orang yang bersumpah tadi punya keyakinan bahwa wali yang dia jadikan sumpah itu bisa mengatur, bisa mengendalikan urusan, bisa menimpakan bahaya jika orang yang bersumpah itu dusta. Maka kadang orang bersumpah dengan nama Allah itu main-main, itu dia santai-santai saja. Tapi kalau bersumpah umpamanya atas nama wali fulan atau nyarobidul, kemudian dia menyelisih, ngerodok karena ada rasa takut kalau sampai-sampai nanti nyarobidul menimbulkan pagebluk. Itu namanya sudah betul-betul dikuasai pengagungan kepada yang dia jadikan sumpah. Maka ini bisa menjadi syirkun akbar. Yang demikian menjadi syirik yang besar. Yang ketiga, syirik khafi atau samar, tersembunyi. Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi ini dengan perkataan seseorang kepada temannya, atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu. Termasuk syirik khafi juga ucapan seseorang, seandainya bukan karena Allah dan karena si fulan. Yang dibolehkan adalah mengucap seandainya bukan karena Allah, kemudian bukan karena si fulan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah yang arti sallallahu alaihi wasallam, yang artinya janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Asyirkul khafi, syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi, terselubung, namanya terselubung, samar, khafi, sangat samar, lembut, samar, syirik terselubung. Nabi memberikan tamsil, asyirku fi hadzil ummah, syirik di tengah-tengah umat ini adalah kadzabi bin namli, ini seperti rambatan semut. Kadzabi bin namlati, seperti rambatan semut. Fi dhamli sauta, fi sofa sauta, fi dhulmatil lail. Seperti rambatan semut hitam, namlah sauta, ala sofati sauta, di atas batu yang hitam, semutnya hitam, batunya hitam, fidul matil lail, di kegelapan malam. Gimana? Oh, watang dedet. Kalau barang geremet itu warnanya putih, di tengah kegelapan masih celap-celap masih kelihatan. Tapi ini wireng, di atas batu yang ireng, kemudian malamnya juga ireng, tunteng, gelap gulita. Ini menunjukkan tentang sangat tersembunyinya syirik yang seperti itu, syirkun khafi. Maka termasuk diantaranya itu syahwat yang terselubung. Beramal ingin tenar, itu syahwat yang terselubung, itu syirkun sarair, syirik yang terselubung. Karena itu adalah ini syahwat yang terselubung. Amalnya si amal, kelihatan amal taat, sehingga tidak akan jeli dengan seperti ini kecuali orang berikan taufik oleh Allah, betul-betul dia sangat cermat dengan amal-amal yang dia lakukan. Orang betul-betul memiliki cahaya iman yang kuat, sehingga dia senantiasa bisa melihat tentang ini penyakit-penyakit yang akan menggerogoti ini amal dia. Ini gambaran Nabi tentang terselubungnya syirik seperti itu. Wafassarahu Ibnu Abbas biqauli rajul li sahibi. Ibnu Abbas memberikan tafsiran tentang perkataan orang pada temannya. Ada orang mengatakan pada temannya, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kendaki dan kamu kendaki. Dan pakai wawu, itu adalah wawu tasfiyah untuk menyamakan, sehingga bisa mengandung penyamaan Allah dan kamu. Apa yang Allah kendaki dan kamu kendaki, seakan-akan sejajar, mensejajarkan antara kehendak Allah dengan kehendak fulan makhluk. Ini bisa menjadi syirik redaksi. Mungkin orangnya tidak memaksudkan syirik, tapi ini bisa menjadi syirik redaksi, maka dihindari yang seperti itu. Contoh lagi, laulallah wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan, sehingga menyamakan yaitu antara aksennya Allah dan aksennya fulan tersebut. Tapi wa yajuzu an naqul, kita boleh mengucapkan dengan kalimat laulallah summa fulan, seandainya bukan karena Allah, summa, summa itu litartib, jadi urutan Allah dulu baru kemudian si fulan. Tapi kalau wawu tadi sejajar menyamakan, kalau summa itu tartib, urutan Allah dulu baru kemudian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang total mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian yang lainnya. Wala waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, la taqulu masyaallah wa syaa fulan, jangan kamu mengatakan apa yang Allah kendaki dan fulan kendaki, walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan, tapi ucapkanlah apa yang Allah kendaki dan apa yang yakni fulan, yakni kemudian apa yang fulan kendaki, sehingga dia membuat yakni tartib, membuat tartib, bukan membuat ini penyamaan. Alhamdulillah, di antara bahaya riya, untuk catat, satu, di antara bahaya riya, Nabi mengatakan riya itu lebih Nabi khawatirkan atau lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah dajjal. Padahal dajjal masya Allah fitnahnya, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masjidid dajjal, maukah aku kabarkan pada kalian yang lebih aku takutkan kepada kalian dibandingkan fitnah dajjal. Apa itu asyirkul khafi, yaitu syirik khafi, syirik tersembunyi. Ayyakum ar-rajul fayusallia fayusayyina salatahu lima yaraman nadara rajul, dimana orang salat, berdiri salat, dia perbagus disebabkan melihat ada orang memperhatikan dirinya. Yang kedua, bayaria itu dia lebih dikhawatirkan dibandingkan dengan ini dua serigala lapar yang dihadapkan pada seekor kambing. Kambing ngedep dua serigala lapar. Bagi kambing gimana rasanya? Wih, diuntal miring tek rasiso. Dia akan ludes karena dihadapan ini dua serigala lapar. maka dia sudah enggak ada harapan selamat. Ah, orang yang riya itu riya lebih dikhawatirkan oleh Nabi dibandingkan fitnahnya, dibandingkan orang yang seperti ini. Madibani jaiani ursila fi qalamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing, bagi kambing sangat bahaya, tapi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan min khirsil mar'i ala alal mal, dibandingkan orang ambisius harta, wa syarafi lidini, dan dia ambisi ini kehormatan, gila hormat, dia gila hormat, sehingga dia ini ingin senantiasa mendapatkan kehormatan, dipuji orang, maka ini lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala lapar tersebut. Yang ketiga, di antara bahaya riya adalah riya akan menghilangkan barokahnya, yaitu amal akan menghilangkan dan akan merusakkan barokahnya amal. Allah punya dua tamsil dalam surat Al-Baqarah ayat 264-266. Tamsil Allah tentang orang riya itu, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Perumpamaan orang mereka menginfakkan hartanya karena riya, tidak karena iman kepada Allah dan hari akhir. Famatsalu kamatsali saffanin 'alai turab. Perumpamaannya seperti batu licin, batu licin. Batunya licin, bukan brocel-brocel, licin. Di atasnya itu tanah. Fasabahu wabilun, lalu tertimpa hujan deras. Bagaimana nasibnya? Batu licin, ada tanah, tertimpa hujan deras. Jadi gundul pelontos, enggak ada sisanya satupun. Amal yang dilakukan dengan riya, kayak tadi tanah di atas batu licin, kena riya, kena hujan deras, maka semuanya akan nyingkap sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan sedikit pun. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan kedua yaitu seperti orang yang punya kebun, punya kebun, masya Allah kebunnya itu luar biasa, subur, buahnya bagus, dan dia sudah tua, anaknya itu banyak, dan anaknya itu masih lemah-lemah, masih membutuhkan biaya banyak, sehingga harapan satu-satunya itu ya tinggal kebun tadi itu, sudah tua, tenaganya lemah, anaknya masih banyak yang lemah-lemah, sehingga butuh biaya banyak. Wis tuwa, anaknya cik TK, SD, SMP, SMA, KB cik, perlu biaya. Terus kalau munggah kelas bareng, biayai dari TK, SD, SMP, SMP, SMA, apalagi munggah perguruan tinggi, duitnya sak tekruk, kudu setor duit sekian banyak. Harapannya satu-satunya adalah hasil kebun tadi. Ternyata kebunnya kebakaran, habis, ludes. Sudah tua, mau kerja sudah bungkuk, sudah geregeli, ngelamar ke perusahaan udah gak diterima semuanya, tolak semuanya, gak butuh. Sehingga ini perumpamaan yang mengenaskan, mengenaskan. Harapannya itu kepada amal yang dilakukan, ternyata amalnya di luar dudes karena riya. Yang keempat, riya merupakan sebab di azab di akhirat kelak. Ingat riwayat tiga orang, mujahid, orang yang qari alim, orang yang dermawan. Tiga-tiganya amalan hebat, tapi karena dia riya maka dia dilimparkan ke jahanam. Yang kelima, riya itu membuat dia itu terhina, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Man sama'a sama'allahu bi, wa man yura'i yura'i allahu bi. Orang yang mereka sum'ah atau riya, Allah akan bongkar ini amalia dia itu. Kemudian yang keenam, riya ini akan menjadikan yaitu lemahnya umat atau hancurnya umat, tidak mendapatkan kekuasaan, karena kekuasaan itu diantaranya hadiah keikhlasan saya umat ini. Ini diantara dampak daripada riya. Demikian ya kawan, apa yang kita sampaikan pada pembahasan siang kali ini, mudah-mudahan manfaat. Siapa itu muwahhid dan apa itu tentang as-sirkul asghar? Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang, bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.